Siki Yohanes, paos limo. Sapo sirojo sane percaya, mungwing ida Sang Kristus punika, Sang Prabu sane kejanjian antuk ida Sang Yang Widiwasa, anake punika dados putran ida Sang Yang Widiwasa, dur sapo sirojo sane tresno asih ring salah tunggaling Bapa, anake punika taler tresno asih ring pianak bapane punika. Irago prosido uning, mungwing irago tresno asih ring para putran ida Sang Yang Widiwasa, melantaran dredo bakti ring ida Sang Yang Widiwasa, dur ninutin pituduh-pituduh idane. Santukan irago dredo bakti ring ida Sang Yang Widiwasa punika mapi teges, mungwing irago ninutin pituduh-pituduh idane. Dur pituduh-pituduh idane punika, nenten jo abot pisan pebuat irago, santukan sekancan putran ida Sang Yang Widiwasa, merosidaya ngaonang jagate. Irago prosido ngaonang jagate antuk kepercayaan iragane. Sapo siroke sane bersidaya ngaonang jagate, wantah anake sane percaya, mungwing ida Yang Yesus punika putran ida Sang Yang Widiwasa. Ida Yang Yesus Kristus punika ida Sang sane rauh, ida rauh kodulurin antuk toyo penglukatan idane, miwah antuk rah sane medal duke ida sedo. Rauh idane boyojo kodulurin antuk toyo kewanten, nanging kodulurin antuk paindikan kekalih, ingih punika toyo miwah rah. Roh ida Sang Yang Widiwasa ngerago, sane sampun ngicen kesaksian, mungwing paindikane punika sujati, santukan roh idane punika merago kesujatian. Wenten saksi tetiga, ingih punika, ida Sang Roh, toyo miwah rah, semaliho kesaksian Sang Tiga punika seadung. Iraga percaya ring kesaksian manusane, kesaksian ida Sang Yang Widiwasa, langkungan ring kesaksian manusane, dur kadiasa punika kesaksian ida Sang Yang Widiwasa, ngenyang indik putran idane. Punika awinanipun, sapo sirojo percaya ring putran ida Sang Yang Widiwasa, kesaksian idane punika wenten sejeroning manah ipune, nanging sapo sirojo sanetan percaya ring ida Sang Yang Widiwasa, ipun sampun nadosang ida Sang Yang Widiwasa mobab, santukan ipun tan percaya ring sabdan idane, sane sampun dados mako saksi ngenyang indik putran idane. Kesaksian punika kadi asapuniki, ida Sang Yang Widiwasa sampun maicayang urip langgeng ring irago, tur uripe punika wenten sejeroning putran idane. Sapo sirojo sane medue ida Sang Putra, anake punika muponin uripe punika, sapo siro sane tan medue putran ida Sang Yang Widiwasa, anake punika tan muponin urip punika. Tiang nyuratang paindikane puniki ring semeton, mangdane semeton presido uning, mungwing semeton muponin urip langeng, ingih punika, semeton sane percaya ring putran ida Sang Yang Widiwasa. Irago tan malih jejoh ring ayun ida Sang Yang Widiwasa, santukan irago percaya, mungwing ida miar sayang pinunas iragane, yening irago nunas ring ida, paindikan sane manut ring pekarsan idane. Ida miar sayang pinunas iragane, sebilang irago mo pinunas ring ida, santukan irago uning, ring paindikane puniki sujati, irago talar uning, Mungwing ido maicayang ring irago, paindikan sane tunas irago ring ido. Yening wenten anak, sane mangihin nyaman nyane ngae doso, sane tan ngawinang ipun padam. Anake punika patut ngastawa ring ido sang yang widiwaso, sane jago maicayang urip ring ipun. Indike puniki, ngenyang inik anake sane dosanyane tan ngawinang ipun padam. Nanging wenten doso, sane ngawinang padam, tiang tanjo maosang, mangdane semeton ngastawayang inike punika. Sekancan laksanane sane iwang punika doso, nanging wenten doso, sane tan ngawinang padam. Irago uning, mungwing tan wenten putran ide sang yang widiwaso, sane terus tumerus ngardi doso, santukan putran ide sang yang widiwaso nyayu binipun, semaleho ijat tan meresidayang nyengkalen ipun. Irago uning, mungwing irago dados druen ide sang yang widiwaso, ya diastun sekuup jagate kereh antuk ijat. Irago uning, mungguing putran ide sang yang widiwaso sampun rauh, tur sampun mai cayang keweruh ring irago, mangdane irago presido uning ring ide sang yang widiwaso sane sujati. Urip iragane wenten sejeroning ide sang yang widiwaso sane sujati, ingih punika sejeroning putran idane, ide yang Yesus Kristus. Ide yang Yesus punika meraga widi sane sujati, miwah urip langgeng sane sujati. Duh para cening tiange, edo hangjo ragan semetone, saking sewatek dewo-dewane sane palsu.